puasa mengalami kesulitan buruk atau kata orang yang mendengar suara jambul. Adakah tips atau resep dari sisi minuman atau makanan ini ya? Nah, bisa memperbaiki suara. Tentang materi ini memang apa namanya bisa diupayakan ya. Namanya suara kalau kita memang apa namanya mau ya, banyak cara ya. Dan itu bisa diupayakan ya. Bagusnya kalau bagusnya suara. Dan ini tentunya adalah apa namanya yang sudah mempraktikkan. Pertama, gurahnya juga cukup memberikan manfaat ya. Dengan gurah-gurah tradisional saja ya. Tradisional ya. Kalau dulu yang pernah saya alami itu adalah dengan dari akar apa senggugui. Ada apa namanya perdu kecil kayak rumput-rumput segini paling. Ini akarnya ya. Pedes memang. Dia kan di hidung nanti keluar ya. Tapi setelah itu masya Allah enteng sekali ya. Kepala itu sudah lama ya, juga dari sisi kesehatan juga bagus ya. Sisi kesehatan cukup bagus ya. Artinya lama sekali gak kena flu gitu. Tapi juga sisi yang lain juga makanan ya. Makanan juga banyak kori-kori nasional itu tanya itu mesti makannya itu gak mau sembarangan. Es itu paling pantangan gitu ya. Ya. Kemudian apa ini kencur ini ya. Kencur kalau bisa dibakar atau mentahan aja ini juga masya Allah akan apa namanya melonggarkan nafas ya. Melonggarkan nafas ini yang sudah saya praktekkan lalu kencur itu saya dari kecil ya. Tapi sisi yang lain juga tentunya juga apa namanya kesehatan ya, artinya dari sisi makanan yang menu-menu yang sehat itu juga cukup mengaruhi. Karena meskipun mungkin napasnya sehat, kalau napasnya panjang, kalau kemudian tidak diserai dengan tenaga pun juga karena tekanannya. Kalau kemudian membaca Al-Quran dengan tartil ini memang dibutuhkan pada tekanan. Karena suara-suara apa huruf-huruf yang keluar ini dibarengi dengan tekanan. Dekan dari dengan tekanan. Ya. Ini kalau kemudian kita mau belajar tajwid, di suara yang keluar ini juga butuh tenaga. Ya. Apalagi kalau kemudian kita dengan dengan mad dan seterusnya yang ini juga membutuhkan pada tekanan yang lebih ini. Dan ini dibahas di tajwid soal pada bab tentang masalah tajwid shaut tadi ya. Bagaimana membaguskan suara. Dan kalaupun memang ada tips-tips kaitannya dengan masalah senam suara ya. Senam vokal ya. Ini juga ada tips-tipsnya ya. Bagaimana untuk mengatur apa namanya membaguskan suara dari gigi dengan senam dari suara yang rendah sampai kemudian suara yang tinggi sampai kemudian dengan itu suara akan bersih. Kadang-kadang kalau seperti ini ketika dengan suara tinggi sini serak. Ini pita suaranya kalau tidak terlatih juga akan seraknya. Maka ini barangkali dan kepada yang penanya ini jangan putus asa. Apapun yang Allah Subhanahu wa taala berikan karunia kepada kita ini satu kenikmatan. Ya. Jadi insya Allah nanti ada kebaikan. Ya. Bagaimana sabda Nabi Shallallahu alaihi wasallam, "Man ladzi qara'a al-Qur'ana yatasa'a 'alaihi wa huwa 'alaihi syaqqalahu ajrun." Maka jangan putus asa meskipun ini dibilang orang dengan itulah dengan kata-kata yang mungkin nggak baik ya. Saya sendiri pernah mengalami seperti itu ya. Saya pengalaman ketika di Madinah ketika awal-awal membaca dengan Syekh ini namanya biasanya kita itu mimik bibir ini kan ketika membaca sering ikut-ikutan padahal huruf-huruf yang kita keluar bukan huruf syafatain ya. Bukan huruf bibir. Nah, bibir kita ikut-ikutan bergerak. Nah, maka waktu itu saya apa namanya, bagaimana berusaha untuk jangan sampai seperti apa yang disyaratkan oleh syekh ini. Terus mau tidak mau kan saya harus membaca di depan cermin ini kan, lebih akan terlihat. Dan mungkin ikhwan yang Masjid Nabawi itu tempat Qurannya kan bisa untuk bisa berkaca itu ya, untuk bercermin. Dalam rangka untuk itu, lagi latihan seperti itu, mau setoran ini dari orang belakang lewat Saudi ini, orang Saudi lewat, ya sih, asyik, sambil gini, lagi nunen, iya, ini sudah dibilang gila lagi, ya seperti itu ya. Jadi sampai dibilang seperti itu, jangan kemudian kita putus asa. Maka artinya seperti itu, saya pun juga mengalami dibilang gila itu ya. Orang belajar, namanya orang belajar ya. Jangan putus asa. Pada kali ini, wallahu ta'ala, subhanaka alhamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, billahi taufiq, wa sallallahu alaihi wa sallam ala Nabi Muhammad wa alihi ajma'in, walhamdulillahi rabbil alamin, wa jazakumullahu khairan wa husnul istimaa'.